Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya bahwa pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji bersama sebuah tema tentang nasihat untuk para pendidik. Dan perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya semua kita dan siapapun kita maka sangat butuh terhadap apa yang disebut dengan nasihat. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah menjelaskan dalam sabdanya, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, menjadi seorang pendidik adalah sebuah anugerah dan kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap orang mendapatkan anugerah dan nikmat yang seperti ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para pendidik, murabbi dan murabbiyat, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dalam kebaikan. Karena segala aktivitas, segala amalan yang dilakukan oleh para pendidik itu sungguh sangat mulia dan akan membuahkan pahala yang sangat besar manakala dilakukan dengan penuh keikhlasan, mengharap semata-mata pahala dan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pendidik itu adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan suatu generasi manusia yang baik untuk masa depan umat. Oleh karenanya, baik dan buruknya masyarakat, soleh dan rusaknya umat ini bergantung kepada para pendidiknya. Apabila kita sebagai pendidik menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita dengan baik, mengarahkan anak-anak didik kita kepada agama yang lurus, kepada akhlak yang mulia, mendidik anak didik kita dengan didikan yang baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau menyatakan, fawallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantaramu, maka itu sesungguhnya jauh lebih baik bagimu, min humrin na'am, daripada unta merah. Harta yang sangat berharga. Dalam riwayat lain, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyinggung bahwa muallimul khair, orang-orang yang bertugas sebagai pendidik, pengajar dan guru di tengah-tengah umat akan senantiasa dimintakan ampun oleh segala sesuatu yang ada, sampai pun ikan yang ada dalam air. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat besar bagi para pendidik, bagi para murabbi, murabbiyat, muallimul khair. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita sebagai para pendidik mengabaikan apa yang menjadi kewajiban kita, mengarahkan anak-anak didik kita kepada sesuatu yang menyimpang, kepada pemikiran-pemikiran yang merusak, memberikan pendidikan-pendidikan yang jelek terhadap anak-anak didik kita, memberikan contoh akhlak yang buruk terhadap mereka, maka kita akan menjadi orang yang paling celaka. Kita akan menjadi orang yang paling celaka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan tanggung jawab kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah ra'in, pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendidik adalah pemimpin, sedangkan anak-anak didik umat adalah yang dipimpinnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya dari kita sebagai para pendidik. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang paling penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai para pendidik adalah hendaknya kita terus berupaya memperbaiki diri. Bahkan ini harus kita lakukan sebelum memperbaiki diri orang lain. Sebab apa yang dilakukan oleh kita sebagai para pendidik, maka itu akan dipandang sebagai sesuatu yang baik oleh anak-anak didik kita. Dan apa yang kita tinggalkan, maka itu akan dipandang sebagai sebuah keburukan oleh anak-anak didik kita. Kalau seandainya kita sebagai para pendidik melakukan hal-hal yang tidak terpuji di hadapan anak-anak didik kita, memberikan contoh yang buruk di hadapan anak-anak didik kita, mengajarkan hal-hal yang tidak pantas di hadapan anak-anak didik kita, maka mereka akan memandang bahwa apa yang kita lakukan adalah sebagai sebuah kebaikan. Na'udzubillah. Ya. Dan kalau seandainya kita tidak pernah melakukan kebaikan, kita meninggalkan segala macam akhlak-akhlak yang baik, maka akhlak-akhlak yang baik dan kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan itu akan dipandang sebagai sebuah keburukan oleh anak-anak didik kita. Wal'iyadu billah. Ya. Jadi sekali lagi, kita sebagai para pendidik hendaknya berupaya terus untuk memperbaiki diri. Karena apa yang kita lakukan itu dianggap sebagai sebuah kebaikan oleh anak-anak didik kita. Apa yang kita tinggalkan itu akan dipandang sebagai sebuah keburukan. Jangan sekali-kali kita memberikan contoh yang tidak baik di hadapan anak-anak didik kita. Kita harus berupaya menjadi pendidik yang baik. Kita harus berupaya menjadi murabbi dan murabbiyat yang baik. Dan Fadilatul Syekh Muhammad Zamil Zainu rahimahullahu taala dalam risalah Nida ilal Murabbiin wal Murabbiyat, beliau menyebutkan beberapa poin, ya, agar kita menjadi muallim, menjadi para pendidik yang baik. Di antaranya poin yang pertama, beliau mengatakan an yakuna mahiran fi mihnatihi. Seorang pendidik yang baik itu hendaknya memiliki kelihaian dan cakap dalam tugasnya. Menggunakan uslub-uslub yang baik dalam pengajarannya. Mencintai setiap apa yang menjadi tugasnya. Dan mencintai anak-anak didiknya. Tugas para pendidik adalah membimbing, mengajar, mengarahkan. Maka tugas ini harus menjadi sesuatu yang paling dicintai oleh seorang pendidik. Karena seorang pendidik kalau sudah mencintai apa yang menjadi tugasnya, maka dia akan mengorbankan segala sesuatunya. Akan mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan tenaganya untuk yang dicintainya. Karena cinta menuntut pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Ada cinta, maka harus ada pengorbanan. Ketika seseorang berkorban untuk sesuatu, maka ini menjadi tanda kalau sesuatu itu termasuk hal yang dicintainya. Oleh karenanya, seorang pendidik harus mencintai apa yang menjadi tugasnya, apa yang menjadi kewajibannya, dan juga mencintai anak-anak didiknya. Mengerahkan segenap kemampuannya untuk memberikan tarbiyah yang baik, memberikan pengetahuan yang benar, yang bermanfaat, mengajarkan akhlak-akhlak yang terpuji, ya. Dan berupaya untuk menjauhkan anak-anak didiknya dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, sekali lagi, tentu ini bukan hal yang mudah, ya. Butuh kesungguhan dari setiap para pendidik. Nah, tetapi ingat, apa yang dilakukan oleh para pendidik, kegiatan yang setiap hari dilakukan oleh para pendidik adalah hal yang sangat mulia. Akan membuahkan pahala yang besar manakala semua itu dilakukan atas dasar ikhlas lillahi azza wajalla. Nah, kelelahan, ya, rasa capek itu akan terbayar dengan pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an yakuna qudwatan hasanatan li ghairi fi qawlihi wa amalihi wa sulukihi. Seorang pendidik yang baik hendaknya menjadi contoh yang baik. Pendidik yang baik hendaknya menjadi contoh yang baik dalam setiap tutur katanya, dalam perbuatannya, dalam tindak tanduknya. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Karena biasanya anak-anak didik itu akan sangat terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh para pendidiknya. Melebihi terpengaruhnya mereka dari apa yang disampaikan oleh para pendidiknya. Dalam kehidupan sehari-hari, ikhwan fillah rahimakumullah, kadang orang itu akan lebih percaya kepada apa yang kita lakukan daripada kepada apa yang kita ucapkan. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyinggung, menegur, memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang amalannya menyelisihi apa yang diucapkannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'al. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengucapkan sesuatu atau kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ini teguran yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali harus perhatian terhadap ayat ini adalah kita, para pendidik. Karena kitalah yang setiap saat menyampaikan sesuatu yang baik di hadapan anak-anak didik kita. Maka jangan sampai ada ucapan kita yang menyelisihi, atau jangan sampai ada perbuatan kita yang menyelisihi apa yang kita ucapkan. Karena itu, pendidik yang baik adalah pendidik yang senantiasa menjadi qudwah hasanah, contoh yang baik di hadapan anak-anak didiknya. Dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam akhlak, perilaku, dan yang lainnya. Dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, kita para pendidik harus menjadi contoh. Dalam menunaikan hak-hak umat, hak-hak anak didik, kita juga harus menjadi contoh. Nah, dan seorang pendidik yang baik adalah seorang yang begitu besar kasih sayang dan kecintaannya terhadap anak-anak didiknya. Dan pada dasarnya ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seorang pendidik yang baik hendaknya mengedepankan kecintaan terhadap anak didiknya. Harus menampakkan besar kecintaan terhadap mereka, sama persis seperti mencintai dirinya sendiri dan mencintai anak-anaknya sendiri. Nah. Kemudian, khodibin rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, seorang pendidik yang baik an ya'lam anna wadhifatahu tushbihu wadhifatal anbiya alladhina arsalahumullahu ta'ala li hidayatil bashar wa ta'limihim wa ta'rifihim bi rabbihim wa khaliqihim. Sekali lagi, seorang pendidik yang baik hendaknya mengetahui bahwa tugasnya dan kegiatannya betul-betul menyerupai tugas para anbiya yang Allah subhanahu wa ta'ala utus mereka untuk memberikan hidayah kepada manusia, mengajari manusia, mengenalkan kepada manusia siapa yang menjadi Rabbnya dan penciptanya. Maka menjadi pendidik itu berarti memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tidak sembarang orang bisa menjadi murabbi, pendidik. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa menjadi pendidik itu adalah anugerah dan nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena tidak sembarang orang. Tugas yang dipikul oleh para pendidik menyerupai tugas yang dipikul oleh para anbiya. Dalam hal apa? Dalam hal mengarahkan, dalam hal memberi petunjuk, dalam hal membimbing, dalam hal mentarbiyah. Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Tidak ada ucapan yang paling baik selain dari mengajak umat, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh para pendidik adalah mengajak seluruh umat, anak-anak didiknya kepada kebaikan. Maka setiap kalimat yang keluar dari para pendidik adalah kebaikan. Ucapan-ucapan yang baik. Kalau seorang pendidik mengetahui bahwa apa yang menjadi tugasnya menyerupai tugasnya para anbiya, maka menjadi pendidik hendaknya dianggapnya sebagai sebuah kelebihan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika para anbiya dahulu perhatiannya begitu besar terhadap umatnya, terhadap manusia, maka para pendidik pun harus melakukan hal yang sama. Memberikan perhatian, mencurahkan segenap waktunya untuk anak-anak didiknya. Bahkan tidak salah kalau para pendidik itu senantiasa menyelesaikan segala macam problem yang dihadapi oleh anak-anak didiknya sebagai bentuk tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Allah akan mempertanyakan kepada para pendidik apa yang telah dilakukannya terhadap anak-anak didiknya, ilmu apa yang telah diajarkannya, bimbingan apa yang telah disampaikannya. Semua itu akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sa'ilun kulla ra'in amma istar'ah, akan menanyakan kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Ahafidha dhalika am dhayya'ahu. Apakah dia menjaga apa-apa yang dipimpinnya ataukah dhayya'ahu, menyia-nyiakannya. Hatta yus'alu rajul an ahli baitihi, sampai-sampai seseorang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya tentang keluarganya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya, Seorang pendidik yang baik, an yata'awana ma'a zumala'ihi, hendaknya selalu bekerja sama, melakukan ta'awun, bahu-membahu dengan sesamanya dari kalangan para pendidik. Mentarbiyah, mendidik, ini tugas yang berat. Amal jama'i. Kalau sesuatu masuk dalam kategori amal jama'i, maka tidak bisa dilakukan sendirian. Harus ada kerjasama. Harus ada ta'awun. Gotong royong, bahu-membahu. Saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Seorang pendidik yang baik akan senantiasa meminta bantuan kepada saudaranya. Meminta nasihat dari mereka, dari saudara-saudaranya. Daripada pendidik yang lain. Karena dengan itu, tugas mendidik akan menjadi ringan. Ada komunikasi, ada koordinasi yang baik. Karena tugas mendidik ini bukan tugas sembarangan. Tanggung jawabnya dunia dan akhirat. Kalau sampai ada kesalahan, kalau sampai terjadi kekeliruan, maka tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Kalau seorang pendidik berjalan sendirian mengurusi pendidikannya, maka akan sangat rentan melakukan kesalahan. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ya. Jangankan sekelas pendidik biasa, sekelas alim, sekelas ulama yang kalibernya lebih tinggi, tetap saja kadang-kadang jatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam rentan melakukan kesalahan. Tidak ada yang maksum. Kita semua pada dasarnya lemah. Sekalipun menjadi seorang pendidik. Menjadi seorang pendidik itu bukan berarti sudah sampai pada tingkatan yang sempurna. Tidak. Menjadi seorang pendidik tetaplah lemah. Butuh dikuatkan oleh yang lain. Maka seorang pendidik yang baik, muallim yang baik, murabbi, murabbiyat yang baik, dia akan selalu istisyar dalam menghadapi masalah-masalah yang menyangkut pendidikan. Bermusyawarah dengan sesamanya, dengan para pendidik yang lain. Nah, supaya pendidikan yang dijalankan itu benar-benar berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Nah, ma khaba man istashara wa la nadima man istakhara, dikatakan dalam pepatah Arab. Ma khaba man istashara, tidak akan pernah rugi orang yang selalu bermusyawarah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang melakukan istikharah. Musyawarah dan istikharah. Musyawarah untuk menentukan, membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang mendukung pendidikan tentunya. Kalau bagi para pendidik. Istikharah untuk menentukan sesuatu yang menjadi pilihan. Siapa yang bermusyawarah, maka tidak akan pernah merasa rugi. Dan siapa yang melakukan istikharah, maka tidak akan menyesal terhadap apa yang telah menjadi pilihannya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi, pendidik yang baik adalah seorang pendidik yang berusaha untuk melakukan kerjasama dengan sesamanya. Ya. Demi kelangsungan pendidikan yang baik. Nah. Berikutnya, Syekh mengatakan, at-tawadhu al-ilmi. Seorang pendidik yang baik adalah yang selalu menampakkan sikap tawadhu. Tawadhu di hadapan ilmu. Rendah diri di hadapan ilmu. Tidak menyombongkan diri di hadapan ilmu syar'i. Syekh mengatakan, al-i'tirafu bilhaqi fadilatun. Mengakui kebenaran adalah sebuah keutamaan. Mengakui kebenaran adalah sebuah keutamaan. Ketika Allah beri taufik kepada kita untuk bisa tunduk, patuh di hadapan kebenaran, maka sungguh ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Tidak sedikit orang yang justru menampakkan kesombongan di hadapan kebenaran. Maka mengakui kebenaran adalah sebuah keutamaan. Warruju ilaihi khairun minat tamadi fil khata. Dan kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus ada di atas kesalahan. Karena terus-menerus ada di atas kesalahan adalah sebuah kerugian dan kebinasaan. Sedangkan kembali kepada al-haq adalah keselamatan. Maka seorang pendidik yang baik ketika melakukan kesalahan, kemudian ditegur, hendaknya tidak berat baginya untuk kembali kepada kebenaran. Tidak ada istilah gengsi karena sudah menjadi pendidik. Tidak ada istilah gengsi. Karena ingat, siapapun bisa saja jatuh ke dalam kesalahan. Seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik di hadapan anak-anak didiknya dari sisi ini. Selalu menampakkan sikap tawadhu, rendah diri di hadapan ilmu, di hadapan kebenaran. Kalau seorang pendidik sikapnya selalu seperti ini, maka akan memberikan asar, akan memberikan dampak yang positif dalam diri anak-anak didiknya. Nanti anak-anak didiknya akan menjadi anak-anak yang berani membela kebenaran dan berani kembali dari kesalahan. Rujuk dari kesalahan. Dan ini hal yang penting. Ingat, mendidik itu tidak hanya sekedar memberikan teori. Menyampaikan pelajaran demi pelajaran. Dari satu waktu ke waktu yang lain. Tidak. Tetapi ada hal yang lebih penting dari itu. Di antaranya adalah memperlihatkan amal yang baik di hadapan anak-anak didik. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang paling pertama mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak didik kita. Jangan sampai kita menjadi pendidik yang bisanya hanya menyuruh, memerintah, melarang. Sementara untuk hal amaliyah, praktek, tidak bisa. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian Syekh mengatakan, fa'alal mu'allim an yata'atta bis-salafis salih fi talabihim lil haqq wal izdi'an lahu idza tabayyana lahum annal haqq bikhilafi ma yuftun aw ya'taqidun. Maka bagi seorang muallim, bagi seorang pendidik, hendaknya dia mencontoh para salafus salih dalam kesungguhan mereka mencari kebenaran dan tunduk di hadapan kebenaran. Apabila kebenaran itu menyelisihi apa yang difatwakannya dan apa yang diyakininya. Nah, Syekh kemudian menyebutkan sebuah kisah. Kisah tentang kepatuhan dan ketundukan seorang Imam Malik rahimahullahu taala di hadapan kebenaran. Kisah ini disebutkan dari Ibnu Wahab. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Imam Malik ketika ditanya soal menyela-nyela jari jemari kaki saat wudu, beliau mengatakan, laisa dzalika 'alan nas. Enggak ada syariatnya itu. Manusia tidak disyariatkan untuk melakukan hal itu. Kemudian Ibnu Wahab rahimahullahu taala mengatakan kepada Imam Malik, kata Ibnu Wahab, fakultu lahu indana fi dzalika sunnah. Kami, kata Ibnu Wahab, punya dasar, punya hadis bahwa menyela-nyela jari jemari kaki pada saat wudu itu merupakan sunnah. Kemudian Imam Malik bertanya kepadanya, hadis apa itu? Lalu disampaikanlah oleh Imam Ibnu Wahab dari Mustaurid bin Shaddad al-Qurashi, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi' rijlaihi. Kata Mustaurid bin Shaddad al-Qurashi, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau menggosok-gosokkan jari kelingkingnya di antara jari jemari kakinya pada saat wudu. Mendengar itu, kemudian Imam Malik mengatakan, hadzal haditsu hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Lalu kata beliau, ma sami'tu bihi qattun illa sa'ah. Aku tidak pernah mendengar hadis ini sebelumnya kecuali sekarang ini. Setelah itu, kemudian Ibnu Wahab mengatakan bahwa pada kesempatan lain Imam Malik ditanya tentang hal ini dan beliau mengatakan bahwa ini ada dasarnya dan menyuruh orang untuk melakukannya, menyela-nyela jari jemari kaki pada saat wudu. Ini gambaran bagaimana ringannya seorang Imam Malik untuk rujuk kepada kebenaran. Ini sekelas Imam Malik. Tidak ada gengsi, tidak ada rasa malu, tidak memikirkan apa kata orang nanti. Yang menjadi perhatian beliau hanya satu, mengakui kebenaran dan kembali kepada kebenaran adalah sebuah keutamaan. Itu saja. Dan ini sesungguhnya yang akan mengangkat derajat seseorang. Ini sesungguhnya yang akan membuat seseorang semakin mulia di hadapan banyak orang. Bahkan Imam Malik pun pernah ditanya beberapa permasalahan dan beliau hanya menjawab sebagiannya saja. Pertanyaan-pertanyaan yang lain yang jumlahnya lebih banyak dari apa yang telah dijawabnya, beliau tidak menjawabnya. Beliau mengatakan wallahu a'lam. Beliau tidak merasa takut, sekalipun semua orang tahu bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab oleh beliau Imam Malik rahimahullah ta'ala. Apa yang beliau lakukan ini justru semakin membuat nama beliau harum di tengah-tengah umat. Di berbagai tempat selalu namanya disebutkan. Pendapat Imam Malik, Imam Malik mengatakan begini, begitu, terus. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekalipun kita sudah menjadi para pendidik, itu bukan berarti kita menjadi orang yang paling sempurna. Tidak berarti bahwa kita menjadi orang yang paling baik, sehingga tidak mau mengakui kesalahan yang dilakukan. Kita sebagai para pendidik hendaknya menjadi orang yang pertama memberikan contoh dalam hal mengakui kebenaran dan rujuk kepada kebenaran ketika melakukan kesalahan. Nah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin lainnya, agar kita menjadi pendidik yang baik adalah as-sidqu wal wafa bil wa'd. Hendaknya sebagai pendidik yang baik kita selalu menampakkan kejujuran, wal wafa bil wa'd, dan memenuhi janji. Seorang pendidik, murabbi, murabbiyah, harus selalu jujur dan berupaya untuk jujur dalam berucap, dalam berbuat, dalam segala hal. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Nabi memberikan arahan dalam sabdanya, alaikum bis-sidq, hendaknya kalian jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebajikan. Wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan kalian ke surga. Orang yang paling layak untuk selalu menampakkan sikap jujur adalah muallimun nas lil khair, para pendidik manusia dalam kebaikan, para murabbi dan murabbiyah. Karena mereka adalah guru, ya. Kalau dalam bahasa Sunda, guru itu singkatan digugu dan ditiru. Digugu dan ditiru, ditaati dan dicontoh, itulah guru. Dan seperti itulah pendidik. Ya. Maka harus hati-hati. Di awal tadi sudah saya singgung bahwa hal yang paling utama untuk menjadi perhatian kita adalah kita harus terus berupaya memperbaiki diri. Kita Allah takdirkan menjadi para pendidik umat. Ini adalah sebuah keutamaan. Sebuah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu bentuk rasa syukur kita terhadapnya adalah kita terus memperbaiki diri. Nah. Seorang pendidik yang baik tentu tidak akan pernah mengajari anak didiknya dalam kedustaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menegaskan, iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, sedangkan fujur itu akan mengantarkan kalian ke neraka. Segala macam kebaikan berawal dari kejujuran, dan segala macam keburukan dan kejahatan berawal dari kedustaan. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan diawali dari kejujuran. Dan tidak ada satu kejelekan pun melainkan diawali dari kedustaan. Maka kalau kita sebagai pendidik ingin melihat hasil yang baik pada anak-anak didik kita, awalilah dan berangkatlah dari yang namanya kejujuran. Coba jujur. Dalam setiap perkataan dan perbuatan. Jujur terhadap Allah. Jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap sesama. Nah. Jangan berdusta. Jauhi kedustaan. Sekalipun bercanda. Sekalipun bercanda. Jangan sekali-kali menyampaikan sebuah kisah-kisah yang bohong di hadapan anak-anak didik. Sekalipun untuk tujuan menghibur. Sekalipun untuk tujuan memberi semangat kepada mereka. Tidak perlu. Ada banyak kisah-kisah yang sahih. Kisah-kisah yang baik dari para salafun salih. Dari mulai generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Di mana kisah itu bisa membangkitkan kesemangatan anak-anak didik kita. Ya. Jangan ajari anak-anak didik kita dengan kedustaan. Dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Ya. Jangan sampai berjanji memberikan sesuatu kepada anak didik, tapi kemudian tidak ada kenyataannya. Ini secara langsung kita, secara tidak langsung kita mengajari mereka berdusta. Nah. Maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai pendidik kita harus terus berupaya untuk selalu menampakkan kejujuran. As-sidqu manjat. Kejujuran itu adalah kunci kesuksesan. Kunci kesuksesan. Dan itu sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Bahwa seseorang, kalau dia terus berupaya untuk jujur, maka hasil akhirnya akan dicatat di sisi Allah SWT sebagai siddiqan. Orang yang benar-benar jujur. Selanjutnya, poin terakhir adalah sabar. Seorang pendidik yang baik adalah seorang yang memiliki kesabaran yang tinggi. Ya. Kalau seorang pendidik tidak sabar, maka bagaimana bisa dia mendidik anak-anak didiknya? Karena mendidik dan menjalankan pendidikan itu butuh kepada kesabaran. Akan banyak kerintangan yang dihadapi. Akan banyak problem-problem yang terjadi. Kalau tidak punya kesabaran, maka pendidikan itu tidak akan jalan dengan baik. Semuanya butuh proses. Kita perlu ingat. Semuanya butuh proses. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi instan. Begitu saja. Tidak. Tapi butuh proses. Apalagi pendidikan yang menyangkut urusan din. Butuh proses, butuh bertahap, butuh menyampaikan sesuatu yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya. Jangan tergesa-gesa ingin melihat hasil. Yang dibutuhkan adalah kesungguhan dan pengorbanan terlebih dahulu. Baru akan melihat hasil. Kalau tanpa kesungguhan, tanpa pengorbanan, tanpa kesabaran, mustahil akan bisa melihat hasil yang baik. Mustahil akan bisa melihat hasil yang diharapkan. Sekali lagi, semua terjadi dengan proses. Dan dalam proses itu butuh kesabaran. Disinilah ujiannya. Disinilah ujian. Nah, para anbiya, para rasul, pada saat mereka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat bagaimana kesabaran yang ada pada diri mereka. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah seperti kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul. butuh waktu dalam mendidik itu. Butuh waktu. Makanya jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan dan melihat hasil. Tapi tampakkanlah kesungguhan, kesemangatan, ta'awun, kerjasama yang baik, sabar. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita hasil yang baik dari segala apa yang kita upayakan. Nah, karena kesabaran ini ya, adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Bahkan di awal ya, sebelum kita melakukan sebuah aktivitas, maka kita butuh kepada kesabaran. Pada saat kita sedang melakukan sebuah aktivitas, butuh kepada kesabaran. Setelah selesai dari melakukan sebuah aktivitas, juga butuh kepada kesabaran. Meskipun kesabaran itu selalu ditempatkan di akhir, tapi sesungguhnya dibutuhkan dalam setiap keadaan. Dibutuhkan dalam setiap keadaan. Nah, seorang pendidik tentu akan melihat ya, banyak karakter yang berbeda-beda dari anak didiknya. Ini butuh sabar. Butuh sabar. Sabar menghadapi masalah yang dihadapi oleh anak-anak didiknya. Sabar dengan waktu yang dicurahkan. Sabar dengan tenaga yang dicurahkan. Dengan pikiran yang telah dicurahkan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kata pepatah Arab. Kesabaran itu akan membantu, akan menolong setiap aktivitas. Man sabara ghafira. Barang siapa yang bersabar maka dia akan mendapatkan bagiannya yang sempurna. Seperti man sara 'ala ad-darbi wasala. Siapa yang berjalan di jalan yang benar, ya, maka akan sampai kepada apa yang diinginkan. Untuk itu menjadi pendidik yang baik butuh kepada kesabaran. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita ya, untuk tetap diberi keistiqomahan dan kesabaran serta kekuatan ya, agar tetap berada di atas al-haq dan dapat menyebarkan al-haq ini dengan baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.